Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh billahi wa ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala wa qad jaa'a dhikruha musarrahan bi fi hadithi Abi Humayd As-Sa'idi. Telah datang penyebutan masalah kaifiyah tasyahud ini dalam hadis Abu Sa'id Abi Humayd As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila qama ila shalah kabbara thumma rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima makibai, sejajar dengan dua bahunya. Wa yaqimu kullu udwin fi ma'adihi, beliau meletakkan setiap anggota tubuh pada tempatnya. Thumma yaqra, kemudian membaca tentunya dan berdasarkan hadis yang lain. Ya, di antara sunnatul anbiya adalah an yadang al-yamin wa al-yusra, letakkan tangan kanan di atasan kiri, kemudian membaca. Semua yang terpengar yadahi, kemudian angkat dua tangannya. Kata yuhadi habihima amakibai. Berarti ini terkait dengan takbir raf'ul yadain pada tasyahud ini. Sumiyar kau wajah doa rahiyatahu ada rukbatehi mu'tadilan, dan ruku meletakkan telapak tangannya di dua lututnya. Tidak la yusabbi ra'sahu wala yuqni bihi, tidak menundukkan, tidak mendongakkannya, tidak menurunkannya. Sumiyar yaqulu, kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim, amin hamidah. Wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima makibai. Juga sudah beliau angkat dua tangan. Hatta yaqarra kullu adbin ila mawdi, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Tidak berdiri lurus. Tsumma yahwi ila al-ardh, kemudian turun ke bawah. Wa yujafi yadayhi, kemudian menjauhkan dua tangan dari jambaih, dari dua iganya. Sumayyar farasah, kemudian bangkit dari sujud pertama, angkat kepalanya. Wes ni rijlai, boleh melipat telapak kakinya, payah kudung ada yang telapak kaki kirinya, dan duduk di atas telapak kaki kiri. Wes tah asal biar rijlai, dan beliau membuka jari jemari kakinya. Itu saja dah. Sumayyar kabir, kemudian takbir. Wajlisu ala rijlil yusra, duduk di atas ke kiri. Kata yang kulu uduin ila maudihi. Suma yakumu, ini duduk istirahat. Duduk istirahat. Setelah bangkit dari sujud kedua, duduk lagi, duduk istirahat. Suma yakum, kemudian berdiri. Bais nama fil akhirah, berlakukan fil ukhra di kata lain, misal dari. Qala, ثم إذا قام من ركعتين رفع يديه حتى يهدي بهما كبهين. Ini takbirah yang keempat, yaitu rafu yadain yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian kita ketika bangkit dari dua rakaat pertama ini dari tasyahud awal, belum bangkit ya dengan rafa yadain, mengangkat dua tangannya sampai setentang dengan dua bahunya. Kama yasna'u inda fitih sholat, sebagaimana kawan ketika mulai sholat, ketika tahiyatul ihram. Ini yang keempat, berarti ketika tahiyatul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan keempat ketika bangkit dari tasyahud awal, angkat tangan. Tsumma yusalli bagi tasyahudi hakadha, kemudian bersolat di sisa rakaat ini seperti ini. Hatta idza kana tasajjada allati fiha taslim, hingga ketika sujud terakhir yang ada padanya salam, akhraja rijlai, beliau keluarkan dua kakinya, wajala rasa syikil aithar mutawarikan, beliau duduk di pinggul yang kiri, terus tawarruk. Hada siyaq wa bi hakim fi sahihi wa bi sahih muslim aydan, wa qad dzakarahu tirmidzi musahihan lahu, musahihkan min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kana yarfa'u yadayhi fi hadhihi al-mawatin, aidan juga Rasulullah mengangkat dua tangan di tempat-tempat ini, yakni ketika tahiyatul ihram, ketika ruku, ketika bangkit ruku, dan ketika bangkit tasyahud awal. Qala thumma kan yaqra al-Fatihah wahdaha. Kemudian beliau di rakaat ketiga dan keempat yaqra al-Fatihah wahdaha. Ini rakaat ketiga dan keempat. Beliau hanya membaca al-Fatihah saja. Wa lam yathbut anna qara'a fi raqatayn ukhrayn bala Fatihah syai'an. Tidak ada nas yang sabit bahwa Rasulullah membaca di rakaat terakhir setelah Fatihah sedikit pun. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fi ahdi qawlayhi wa ghayruhu ila istihbab al-qira'ah bima zada 'ala al-Fatihah fi al-ukhrayn. Imam Syafi'i rahimahullah di satu pendapat beliau dan juga lain selain beliau berpendapat sunnah membaca ya apa yang lebih dari Al-Fatihah jenis surat yang lain di dua rakaat terakhir. Wahtajja li hadzal qaul, mereka berdalil ada beberapa dalil dan yang lainnya dengan hadis Abi Sa'id fi sahihain hazarna ini kami ukur qiyam Rasulullah sallam fi dhuhri yar'atain ulayain. Beliau ya berdiri salat salat duhur itu di rakaat pertama qadra qira'ah li tabti alif lam mim tanzil as-sajdah, kira-kira selama membaca surat as-sajdah. Wa hazarna qiyamahu fi raka'atil ukhrayain, dan kami kira-kira lama beliau berdiri di rakaat terakhir duhur asar itu qadra nisfi min dzalik, ya setengah dari itu. Wahazarna qiyamahu fi raka'atayn ulayayn min al-'ashr, dan kami kira-kira lama beliau berdiri di dua rakaat pertama saat asar ala qadri qiyamihi fi raka'atayn ukhrayn min dhuhr, kira-kira di selama dua rakaat terakhir saat dhuhr. Wa fil ukhrayn al-nisfu min dhalik, ya di saat dhuhr di dua rakaat pertama kira-kira baca surat Al-Alif Lam Mim sajdah 30 ayat. Di dua rakaat pertama, dua rakaat terakhir setengahnya berarti 15 ayat. Padahal Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Nah, berarti dari sini mereka bilang ada beberapa ayat lain dibaca selain Al-Fatihah. Itu maksudnya. Qala rahimahullah taala wa hadits Abi Qatadah al-muttafaq alaihi zahirun fil iktisar Al-Fatihah kita fi raka'atain ukhrayain. Dan hadis Abu Qatadah yang muttafaq alaihi jelas menunjukkan nampak menunjukkan bahwa saya mencukupkan di dua kata terakhir itu dengan Al-Fatihah saja. Qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah salat bersama kami, yang mengimami kami. Fa yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr fi raqatil ulayni, boleh membaca di salat dhuhr dan asar di dua rakaat pertama dengan bifatil kitab wa salatain. Qala wa yusmi'una al-ayat ahyanan, kadang beliau di salat dhuhr dan asar itu memperdengarkan ayat kadang-kadang kepada kami, mengeraskan sengaja ya beberapa ayat yang dibaca ketika zuhur dan asar. Zada Muslim wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatil kitab, dan beliau baca di dua rakaat terakhir dengan fatil kitab. Wal haditsan ghair sharihain, tapi dua-duanya hadis ini, hadis yang pertama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan yang kedua hadis Abu Qatadah itu memang ghair sharihain, tidak sharih. Hadis Abu Sa'id tidak tegas sharih menunjukkan beliau membaca. Hadis Abu Qadah juga tidak sharih menunjukkan beliau tidak membaca. Dua-duanya tidak sharih. Tidak sharih bi mahli nizaa. Wa ma hadis Abu Sa'id fa inna ma huwa hazar fa inna fa huwa hazarun minhum wa takhmin. Itu hanyalah ukuran dari mereka dan tebakan dari mereka. Mereka mengukur, iya, kemudian menebak. Tadi saya contohkan kalau sajdah 30 ayat berarti setengahnya 15 ayat. Berarti di tokat ketiga empat itu Al-Fatihah 7 ayat plus yang lainnya. Karena 15 ayat setengahnya itu. Itu maksudnya. Itu ukuran mereka dan tebakan mereka. Laisa ikhbaran an tafsir nafsi fi'il Rasulullah SAW, bukan menafsirkan perbuatan Rasulullah SAW, itu adalah ya perkiraan mereka dan tebakan mereka. Wa ma hadis Abu Qatadah demi Qatadah payumkin an yurad bihi anu kana kasal Al-Fatihah, mungkin dimaksudkan dengannya mencukupkan Al-Fatihah. Wa yurad bihi Atau bisa jadi kemungkinan kedua maksudnya adalah lam yakun yukhillu biha fi raqatil khudayain. Mungkin juga maksudnya adalah ya beliau tidak ya meninggalkan Al-Fatihah di rakaat kedua terakhir. Ya, ucapan beliau yusalli bina fa yaqra fi dhuhri wal asr fi raqatil khudayain bi fadhil kitab wa suratain. Kemudian di Zadul Muslim wa yaqra'u fil ukhrayain bi fadhil kitab. Dan membaca di dua rakaat terakhir dengan baca kitab. Ini bisa maknanya beliau mencukupkan hanya Al-Fatihah. Atau yang kedua, sebaliknya justru ingin menunjukkan bahwa beliau tidak meninggalkan Al-Fatihah di dua rakaat terakhir. Ya. Walakannya karuha fihma, beliau tetap membaca keduanya dalam dua rakaat terakhir. Bisa ini bisa itu maknanya. Kamannya karuhu yakruha fil awalain, awalaini, ulayaini sebagaimana beliau baca di dua rakaat pertama, juga boleh baca di dua rakaat terakhir. Bagaimana yaqra'u Fatihah fi kulli raka'ah? Beliau membaca Fatihah setiap rakaat. Itu maksudnya hadis Abu Qatadah. Bisa maksudnya beliau mencukupkan Al-Fatihah, bisa maksudnya beliau tidak meninggalkan Al-Fatihah. Beliau tetap membaca Al-Fatihah di rakaat terakhir, ya, tidak meninggalkannya. Qala wa in kana hadis Abu Qatadah bi iktisar adhhar walaupun walaupun tidak sharih, hadis Abu Qatadah lebih adhar, lebih nampak menunjukkan bahwa beliau mencukupkan dengan Al-Fatihah. Bainahu bi ma'rad taqsim, karena sedang ada pemaparan pembagian. Kalau dua rakaat pertama begini, rakaat kedua begini. Atau dua rakaat pertama begini, dua rakaat tadi begini. Bi ma'rad taqsim. Bainahu qala fa idza qara kana yaqra'u fil ulayaini bil fatihati was surah. Beliau membaca dalam dua rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan surat, wa fil ukhrayaini dan di dua rakaat yang terakhir bil Fatihah. Dengan Fatihah. Karena katasri itu seperti penegasan. Ihtisas dalam pengkhususan kullu qismin setiap bagian bima dzukira fihi dengan apa yang disebut padanya. Jadi rakaat dua pertama Al-Fatihah dan surat, dua yang terakhir Al-Fatihah saja. Itu seperti tasrih. Walah ada, kata beliau, maka berdasarkan pembahasan ini, payumkin an yuqala, mungkin dikatakan in hala aktsaru fi'lihi, bahwasanya hadis Abu Qatadah itu adalah mayoritas perbuatan beliau. Seringnya mencukupkan di doa terakhir dengan Al-Fatihah. Warubbama qara'a fi raqatil ukhrayaini bisyai'in fa Al-Fatihah. Dan bisa jadi kadang membaca di doa terakhir dengan sesuatu dari selain Al-Fatihah. Sebagaimana dalam alaihi hadis Abi Sa'id. Ini mungkin di bagian di jamaahnya. Hadis Abu Qatadah itu pernah menjelaskan tentang mayoritas perbuatan beliau. Adapun hadis Abu Sa'id itu kadang beliau memang menambah membaca beberapa ayat surah Fatihah di rakaat terakhir. Hadza kama kana hadu sallallahu alaihi wasallam kana tatwil qiraah bil fajr wa kana yukhaffifuha ahyana. Ini sebagaimana bimbingan beliau, tuntunan beliau. Ya kadang beliau memanjangkan bacaan salat subuh, kadang atau karena beliau biasanya seringnya beliau yang pertama seringnya beliau bimbingan beliau memanjangkan bacaan salat subuh. Tetapi kadang yuhafifuhuma. Kadang yuhafifuhuma, kadang memendekannya. Tapi keseringannya memanjangkan. Demikian juga takhfiful qira'ah bil maghrib. Seringnya kebiasaan beliau itu memendekkan bacaan salat maghrib. Wa kan yutilu ahyana, tapi kadang memanjangkannya. Qara wa tarku qunut fil fajr, kadang beliau kebiasaan beliau meninggalkan kunut di waktu subuh, di waktu subuh. Wa kana yaqnutu bi ahyanan. Ya, untuk nazilah dan yang lainnya. Wa israf fi dhuhri wal asr bi qira'ah, beliau itu membaca pelan ketika zuhur dan asar. Nasal sirriyah, tetapi wa kana ismul asar wa aliyatan ayat bi ahyan, tapi kadang beliau memperdengarkan beberapa ayat beberapa sahabatnya kadang-kadang di saat zuhur dan asar. Qara wa tarkul jahri bil basmalah, beliau kebiasaan beliau meninggalkan jahri bil basmalah, tetapi wa kana yujhiru biha Ahyan kadang beliau mewaraskannya. Nah, demikian juga seringnya beliau dua rakaat terakhir mencukupi dengan Al-Fatihah, tapi kadang beliau membaca Al-Fatihah dengan surat yang lain. Itu maksud Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wal maksud annahu kana fa'alu akhfi salati shay'an ahyanan li'aridin lam yakun min fi'li ratib. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu iya di dalam salatnya kadang melakukan sesuatu kadang-kadang, jarang-jarang li'arid karena sebab tertentu yang bersifat ya insidental lam yakun min fi'li ratib, dan itu bukan kebiasaan beliau terus-menerus, kadang-kadang. Memin hadza di antara bab ini, yakni yang beliau kadang lakukan kadang-kadang, tidak sering, bukan kebiasaan. Lama ba'as sallallahu alaihi wasallam farisan taliatan. Ketika beliau ya mengutus seorang berkuda untuk mengintai. Suma qada shalah, kemudian beri syarat. Wa ja'ala yaltabitu fi sholati la syi'b. Ada dia jumin hutaria. Ketika sholat beliau pun menoleh ke arah ya jalan di bukit yang akan datang darinya pengintai tadi. Walam yakun min hayy salati fi sholah. Bukanlah bimbingan Rasul, bukan tuntunan Rasul, bukan kebiasaan Rasul menoleh ketika sholat. Tetapi ini karena arif. Satu kejadian kasus yang sifatnya insidental. Karena sedang mengirim orang sebagai pengintai, beliau akhirnya kadang menoleh ke jalan di lembah tersebut, di bukit tersebut untuk melihat apakah sudah datang atau belum. Bi Sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifat bis-shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang masalah menoleh ketika salat. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun. Itu adalah curian, pencurian. Ya, tadi syaitan min salatil abdi. Syaitan mencurinya dari salat seorang hamba. Sehingga bukan biasa Rasulullah menoleh ketika salat, tapi kadang melakukannya ketika ada sebab tertentu. Ada yang aridin, ya, yang harus dia beliau lakukan. Qala Abi Tirmidzi min hadis Sa'id bin Musayyab anna Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya iyyaka wal tifat bis shalah. Wahai bunayya, hati-hati engkau menoleh ketika salat. Bainal tifata bis shalah halakatun. Ya, karena menoleh-noleh ketika salat itu kebinasaan. Bayangkan ala buddha fabi tatawu. Kalau memang harus, maka dalam salat sunnah la bil fardu, bukan dalam salat fardu. Tapi hadis dhaif. Kata Ibnu Qayyim, walakin il hadis illatan. Hadis ini ada dua illat, nanti kita baca lagi insyaAllah. Cukup dengan hadis yang tadi. Ketika ceritanya tentang masalah menoleh ketika salat dalam Bukhari, kata Rasulullah, huwa ikhtilasun. Itu adalah pencurian. Ya terus syaitan min salatil abdi. Nah, itu cukup dalam Bukhari yang menunjukkan ya iltifat bis shalah itu makruh, ya kecuali kalau sampai menoleh dengan seluruh badannya, makanya jadi batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab.